Karya anak negeri nek gelutan. Oke. Okay? Yang damai tangan di atas semuanya, Jack. Hey. Thank you, luar biasa. Lagu berikutnya kita kasih ska lagi. Yeah. Dan kita mainkan ska dangdut ya. Kita kolaborasikan. Lagunya ada Kamu Gak Sendirian. Sip, kita main bersama. Romansa. Yes. Pecinta ska boleh joget bareng ya. Yo terus sejati. Thank you. Itulah sebuah karya ya, semuanya mengalami progresivitas atau perkembangan yang luar biasa. Sudah-sudah aku dibunuh.